Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Radul Jannah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan, yaitu membaca kitab Sahih Bukhari. Alhamdulillah kita telah masuk pada bab yang sangat penting, yaitu masalah kitabus salat, yaitu hukum-hukum seputar salat. Judul besarnya telah kita bahas. Pertama, kita membahas tentang awal disyariatkannya salat. Bahwa para ulama sepakat awal disyariatkan salat yang dimaksud adalah salat lima waktu ketika telah terjadinya Isra dan Mi'raj. Kemudian kita membahas tentang wajibnya menutup aurat ketika sholat. Dan menutup aurat ketika sholat syartun min syuruti sholat. Ini syartun min syuruti sihati sholat. Bahwa menutup aurat adalah syarat di antara syarat sholat. Namun kita telah jelaskan sejak awal bahwa berpakaian di dalam sholat atau menutup aurat di dalam sholat itu ada adab-adab khusus, bahkan dikatakan al-qadru za'id ala syarat, yaitu adab dalam berpakaian ketika sholat itu berupa adab tambahan yang merupakan kesempurnaan dari sholat seseorang. Nah, telah kita jelaskan tentang adab-adab sholat, di mana disebutkan khususnya pakaian-pakaian di masa lalu berbeda dengan pakaian-pakaian yang kita pakai hari ini, dari sisi bahwa dulu pakaian itu tidak dijahit. Ya, bukan seperti yang saya pakai, mungkin ini namanya dikenal dengan komis, atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan gamis, yaitu kain yang menutupi seluruh anggota badan dengan dijahit, yang kebiasaannya dimasukin dari atas kepala, itu dinamakan komis. Ya, dinamakan komis. Ima dibuka bagian depannya sepotong seperti ini atau ke bawah. Kain yang dipakai itu disebutkan dalam sejumlah hadis yang kita baca bahwa para sahabat sholat ima dengan sehelai kain, ima dengan dua helai kain. Telah digambarkan kemarin bahwa kita sudah mengenal istilah kain ihram. Bagian bawah dinamakan dengan izarun. Dalam bahasa kita dinamakan kain, kain sarung. Kalau orang Sunda nambah kain samping, yaitu dinamakan dengan izar. Izar itu pakaian yang menutup dari pusar ke bawah. Itu dinamakan dengan izar. Pakaian yang kedua itu dinamakan dengan ridaun. Rida adalah pakaian yang menutup bagian atas, itu dinamakan rida. Orang kita Indonesia menyebutnya dengan istilah selendang. Jadi orang kita mengenalnya dengan selendang. Kemudian telah kita jelaskan bahwa batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ya, itu dalam arti yang paling akhwat, artinya paling sempurna, bagian menutup aurat dari pusar sampai lutut. Berarti itu yang dinamakan makom syarat. Dalam arti kalau orang itu sholat tidak menutup bagian pusar sampai lututnya, maka itu tidak sah sholatnya, karena dianggap yaitu apa? Urian. Dianggap dia tidak menutup aurat. Jadi batasan laki-laki dari sini sampai ke lutut. Itu batasan syarat yang merupakan syarat ditutupnya aurat. Tetapi di dalam sholat ada adab, yaitu seyogianya menutup bagian atas, yaitu menutup kedua bahu. Kedua bahu yang dimaksud bahu kanan, bahu kiri. Sudah kita bacakan bahwa seseorang tidak selayaknya sholat dalam kondisi kedua bahunya terbuka. Jadi kedua bahunya terbuka. Maka disebutkan orang imam memakai dua kain atau memakai satu kain. Kalau memakai dua kain, maka caranya kain yang satu untuk izar, yaitu al-ittijar, yaitu memakai kain ke bawah, yaitu menutup bagian pusar ke bawah. Itu kalau dua kain. Pakaian yang satunya lagi iltihaf. Iltihaf itu dalam arti berselimut, yaitu dilingkarkan di mana kain satunya diletakkan di bahu. Jadi ujung kain yang satu diletakkan di bahu yang kiri, kain apa ujung yang satu lagi diletakkan di bahu yang kanan. Itu namanya iltihaf. Jadi iltihaf itu adab sholat kalau kainnya apa? Dua. Izar, rida. Kalau kainnya satu, ini ada dua kemungkinan. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis yang kita telah bacakan kemarin. Imma bayikon wa imma wasian. Imma kainnya panjang, lebar, atau kainnya pendek, sempit. Kalau kainnya pendek, sempit, maka berarti mencukupkan yaitu izar saja, yaitu dipakai untuk menutup pusar ke lutut kalau kainnya pendek. Tetapi kalau kainnya panjang, maka satu kain dipakai untuk dua, artinya izar kemudian iltihaf. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang telah kita bacakan kemarin. Nah itu adab. Nah sekarang kita bacakan beberapa bab berikutnya. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu idza kana thawbu dayyiqan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Yahya ibn Shalih. قال حدثنا فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث قال سألنا جابر ابن عبد الله عن الصلاة في ثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بادي أسفاره فجئت ليلة لبادي أمري Fawajadtuhu yusalli wa alayya thawbun wahidun. Fastamaltu bihi wa shalaitu ila janibihi. Falamma insarafa qala ma suraya Jabir. Fa akhbartu bi hajati. Falamma faragtu qala ma hadzal ishtimalu alladhi ra'aytu. Qala kana thawbu ya'ni dhaqa. Faqala Nabi sallam fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsani Abu Hazim an Sahal qala kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallam azrihim ala a'naqihim kayati sibyan wa qala linisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawi ar-rijalu julusan. Ini termasuk unik ya dalam kehidupan para sahabat. Dari sisi seperti saya katakan ya kesederhanaan, kesempitan yang ada dalam kehidupan mereka di saat itu. Bab apabila kainnya pendek atau diterjemahkan sempit. Jadi kainnya tidak panjang atau tidak lembar. Imam Bukhari meriwayatkan sampai kepada Sa'ib bin Harits, beliau berkata, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis, termasuk sahabat yang punya perhatian khusus kepada ilmu, minal mutafarrijina fi talabul ilmi, termasuk sahabat yang lebih sibuk mencari ilmu. Karena tentunya kehidupan sahabat ya juga tidak jauh seperti kehidupan kita. Ada yang khusus mencari ilmu, tidak sibuk dengan dagang, tidak sibuk dengan jualan, tidak sibuk dengan bertani, tapi sibuknya adalah thalabul ilmi. Ya. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat yang sibuk dengan ilmu. Bahkan Jabir bin Abdullah itu dikisahkan mencari hadis, satu hadis saja berjalan satu bulan. Jadi nyukcruk hadis, mencari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin ada perantara, beliau mencari. Ya, siapa perawi hadisnya? Sahabat juga namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Hadis tentang arasatil qiyamah, yuhsyarunas yaumal qiyamati hufatan uratan kullu. Maka berjalan satu bulan. Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang salat dengan satu kain. Faqala, beliau tidak mengatakan boleh atau tidak boleh dengan langsung menjawab. Tapi beliau bikin cerita, kharajtu ma'an bi salfi badi asfarihi. Aku keluar bersama Nabi sallam dalam satu pepergiannya atau di antara bentuk pepergiannya. Fajitu lailatan libadi amri, maka aku mendatanginya di satu malam untuk memenuhi kebutuhanku. Jadi ada kebutuhan khusus. Fawajadtu yusalli ala sau. Fawajadtu yusalli. Maka aku mendapatkan beliau sedang salat. Wa alayya thawbun wahidun. Jadi Nabi sallam didapatkan sedang salat dan Jabir hanya mengenakan satu kain. Fastamaltu bihi wa shalaitu fi janibihi. Lalu aku melipatnya dan aku salat di pinggirnya. Fala man sarafa qala ma suraya Jabir. Tatkala selesai salat, kata Nabi sallam bahasa Sunda kun peting-peting malam-malam kesini, artinya apa yang menyebabkan engkau mendatangiku di waktu malam ini. Fa akhbartu bi hajati, lalu aku menghabarkan kepadanya dengan kebutuhanku, artinya ada sesuatu. Falam faragtu tatkala aku selesai qala ma hadas istimalu alladhi raaitu. Apa yang kau perbuat? Kamu melipat kain seperti ini. Qultu kana thawbu ya'ni dhaqa. Kainku ini pendek katanya. Jadi Jabir dilipat di bawah gitu, disarungkan di bawah, ke atasnya dilipat gitu. Kebayangkannya kain satu gitu. Ini di bawahnya diikatkan begini, ke atasnya dibelitkan deh gitu. Dilipatkan satu kain. Ya. Maka Jabir mengatakan, aku punya satu kain dan kainku sempit. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in kana wasian hibbihi, kalau kainnya panjang maka boleh katanya dililitkan di sini. Jadi kalau panjang jangan seperti itu. Fa in kana dhaikun fatazir bihi, kalau kainnya pendek cukup menutup pusar dengan lututnya saja. Berarti kalau orang sholat seperti itu ya sah, tetapi tidak sempurna, makruh hukumnya gitu. Tapi sholatnya sah enggak? Sah. Kalau tidak ada. Ya. Kemudian pada hadis kedua, lihat di sini unik. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Musaddad, Imam Musarhad, kemudian dari Imam Yahya, dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahal, itu Salim bin Abdullah. Qala kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan para lelaki, para sahabat itu pada salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidi azrihim ala anakim kayati sibyan. Para sahabat salat pada ya, mengikatkan kainnya ke tengkuk-tengkuk mereka. Bagikan anak-anak kecil sedang main. Sok dikongkoyangkan ininya orang gitu, sarung terus dikaharupkan ininya gitu, kongkoyangkan ke dia gitu, dibelitkan karena ini karena leher gitu. Nah, nah itu apa pernah dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi Hasan. Waqala linisa, lalu para wanita dikasih tahu katanya, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawi rijalu julusan. Wahai kaum perempuan, jangan pada bangkit dari sujud sehingga para lelaki udah duduk betul. Kenapa? Ya waktu itu belum pakai, maaf, belum pakai celana gitu. Enggak ada celana dalamnya gitu. Jadi dalam bahasa ininya, para wanita itu cepat-cepat bangkit, bakal katoong aurat para sahabat. Karena ya kesederhanaan pakaian di saat itu. Gitu. Jadi kesederhanaan pakaian di saat itu. Belum ada istilah sirwal, pakaian dalam, celana dalam, gak ada. Jadi bakal kelihatan ngegantungnya. Nah itu memang hadis seperti itu. Ya. Berarti sejumlah para sahabat sholat dengan satu kain. Dan kainnya itu diikatkan ke tengkuk-tengkuk mereka. Artinya ke tengkuk. Lamun bahasa Sunda dikongkoyangkeun ka dia gitu. Nah, tapi bukan seperti kita. Kalau kita kan udah pakai baju, udah pakai sarung, maaf, udah pakai celana. Nah ini enggak. Para sahabat hanya satu kain. Maka Nabi Hasalam mengajarkan agar para wanita tidak boleh bangkit dari sujudnya sehingga diperkirakan kaum laki-laki udah pada apa? Bangkit. Menunjukkan di waktu itu sholat tidak memakai tirai gitu ya. Tidak memakai apa? Hijab untuk perempuan. Ya. Nah, dalam hadis ini menjelaskan apa yang saya katakan tadi, bahwa imma kita memakai satu kain, imma memakai dua kain. Kalau kainnya itu satu tetapi luas, panjang, maka sesisanya dilipatkan, diselimutkan yang bisa menutup dua bahu. Kalau kainnya itu pendek, tidak cukup, maka hanya wajib menutup bagian pusar sampai lutut, karena itu batasan yang wajib. Nah, kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babus salati fi jubbatil syamiyah. Wa qala fi siyabi yansujuha al-majusi lam yara biha ba'san. Wa shala ali fi thawbi ghairu maqsurin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya qala hadasana Abu Muawiyah anil A'mash an Muslimin an Masruq an Mughirah ibn Syu'bata qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa qala ya Mughirah khudil idawata fa akhadtuha fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni fa qada hajatahu wa alaihi jubbatun sya'miyah fadhahaba liyakhruja yadahu fi kummiha fadaqat fa akhraja yadahu min asfaliha fa sababtu alaihi fadawwa'a wudu'a li salati wa masaa 'ala khuffaihi tsumma shala. Nah, bab ini bab ya khusus di sini yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Ya. Bab, kata Imam Bukhari, sholat dengan pakaian jubah yang terbuat dari syamiyah. Imam Bukhari memaksudkan di sini, waktu itu Syam adalah negeri kafir, belum jadi negeri Islam. Jadi belum jadi negeri Islam, masih negeri kafir waktu itu, karena termasuk bagian dari Parsi Romawi. Nah, Imam Bukhari menjelaskan ini bab pakaian yang ditenun oleh orang kafir, atau pakaian yang dipakai oleh orang kafir, atau pakaian yang dijual oleh orang kafir, boleh enggak dipakai sholat itu. Wa qala al-Hasan fi thiyabi sanji yani yansujuha al-Majusi. Berkata Imam Hasan, itu Hasanul Basri, beliau tidak menganggap apa-apa berpakaian dengan pakaian yang ditenun oleh orang Majusi. Siapa Majusi? Ubadun Nar. Orang Majusi itu adalah penyembah api. Yang menyembah apa? Menyembah api. Itu orang orang Majusi. Ya. Dan Ali radhiyallahu taala anhu, beliau sholat dengan pakaian yang belum dicuci. Yang dimaksud belum dicuci pakaian yang dibeli dari tenunan orang kafir. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Mughirah ibnu Syu'bah. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaanku bersama Nabi Sallam fi safarin, dalam satu pergian. Faqala, lalu beliau berkata, ya Mughirah, wahai Mughirah, hudil idawata, ambilkan ember. Jadi ambilkan ember bezana berisi air. Fa'akhadtuha, lalu aku mengambil atau membawanya baginya. Fantalaqan Nabi Hasan hatta tawaru'anni, lalu beliau bahasa Sunda menyingkur, artinya menjauh dari Nabi SAW sehingga aku tidak melihatnya. Faqadha hajatahu, dan beliau itu menunaikan hajatnya, yaitu qadha hajat, yaitu kencing atau buang air besar. Wa alaihi jubbatun syamiyah, sedangkan dia memiliki jubah dari syamiyah. Fadhahaba liyukhrija yadahu, lalu pergi untuk mengeluarkan tangannya. Min kummiha, kummiha dari jenis ininya. Fadhaqat, tapi sempit. Wa akhraja yadahu min asfaliha, lalu beliau mengeluarkan tangan dari bagian bawahnya. Jadi mengeluarkan tangan dari bagian bawahnya. Jadi artinya tidak dibuka kainnya. Tidak dibuka kainnya, hanya dikeluarkan untuk mengeluarkan tangan yang wajib apa? Dicuci saja. Fasawabtu alaihi, lalu aku menuangkan air untuknya. Fatawadda wudu ali salat, lalu beliau berwudu, wudu untuk salat. Lalu beliau mengusap hubnya, kemudian beliau salat. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian salat. Nah, pada bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan satu bab yang sangat penting. Ya, tentunya tidak menjelaskan tentang bagaimana berpakaiannya di sini. Tapi Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa pakaian yang ditenun oleh orang kafir itu suci. Dan menunjukkan bahwa orang kafir dari sisi zat jasanya adalah suci. Adapun ayat yang mengatakan innamal musyrikuna najasun, yakni fi aqidatihi. Adapun ayat yang mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, bukan najis zatnya, bukan najis fisiknya. Tetapi yang dimaksud adalah najis akidahnya. Karena mereka melakukan penyimpangan dalam bentuk apa? Kesyirikan. Ya. Dan ini tentunya pendapat jumhur ulama. Menunjukkan bahwa kain yang dipakai oleh orang kafir, kain yang disentuh oleh orang kafir, artinya kalau kita beli kain di toko oleh toko non-muslim, orang kafir, itu kainnya tidak wajib dicuci. Karena hukum asal adalah suci. Kalau kita beli kain atau beli baju, ya, yang tukang jahitnya adalah non-muslim, orang kafir, maka boleh. Karena zat jasad orang kafir tidak najis. Karena asalnya adalah suci, asalnya adalah toharah. Selama tidak diketahui kenajisannya. Jadi selama tidak diketahui apa? Kenajisannya. Dalam arti kalau diketahui bahwa ada najisnya, ya wajib apa? Dicuci. Ya. Jadi kalau diketahui najisnya, berarti wajib apa? Dicuci. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan, ya, afdal kalau dicuci dulu. Ada yang mengatakan seperti sebagian dari kaul ulama Hanafiyah, kaul Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan yustahab, yani an yugsala, ya, Yaitu apa? Disunnahkan untuk dicuci dulu. Tapi itu bukan syarat. Kalau kata-kata yustahab itu bukan disunnahkan, tetapi ya dianggap lebih afdal, dianggap lebih baik. Kemudian di sini Imam Ali atau Ali radhiyallahu taala anhu wasala Ali fi saubin ghairu maksurin ay ghairu maghsul. Di mana Ali radhiyallahu taala anhu beliau salat dengan kain yang tidak dicuci. Nah, kebetulan dalam riwayat dikatakan bahwa yang menenunnya kainnya itu kain yang dibikin oleh orang kafir waktu itu, dan Ali tidak mencucinya. Artinya tidak mencuci kainnya tersebut. Nah, ini maksud Imam Bukhari dari menyebutkan bab ini. Nah, tapi dalam hadis ini ada beberapa pelajaran, sebagainya sudah kita ambil dalam bab toharoh. Yang pertama, disunahkan bagi orang yang akan qadha hajat itu membawa perlengkapan untuk qadha hajat. Jadi membawa air gitu ya, membawa tisu kalau tidak ada air, membawa batu, supaya jangan orang telah hajat oh cari alatnya gitu, sebab itu akan talawus, akan menyebabkan mungkin kotorannya itu kena kemana-mana. Nah, Nabi SAW itu menyediakan air untuk qadha hajat. Ya, seperti mungkin kalau antum pergi ke toilet tiba-tiba tidak ada gayung, yang gimana? Keluar dulu. Ya, ini juga edukasi. Seperti para ibu, para ummahat mengajari anak gitu ya sejak kecil, ketika akan mandi coba diajari bawa handuk, bawa sikat gigi, bawa odol, bawa sabun. Ya, supaya terbiasa hidup itu lengkap kalau pergi gitu. Mau ngajar lengkap, mau berdakwah lengkap. Jangan udah mau kajian aduh lupa anunya gitu ya. Itu terbiasa dari kecil. Kenapa sejak kecil? Mah, handuk. Karena kita ke toilet enggak pernah diajarin bawa handuk gitu ya. Itu mestinya sejak kecil diajari gitu, lengkap gitu. Khudil idawah. Maka Nabi Hasan meminta bantuan kepada Mughirah untuk menyediakan ember yang berisi air. Kemudian yang kedua dari hadis ini, disunnahkan ketika qadha hajat menjauh. Jadi ketika kita hajat menjauh untuk apa? Dua hikmah, menjaga aurat dan menjaga bau. Artinya supaya aurat kita tidak terlihat, yang kedua supaya ya artinya tidak tercium oleh orang sekitar itu. Jadi kalau toilet itu ya jelas kalau kita kan udah punya toilet. Tapi Islam mengajarkan kaidah umum ya. Dilarang orang sembarangan. Maka Nabi SAW dikatakan di sini fantalaqa hatta tawaro anni. Ya. Pokok bahaja tahu. Kemudian di sini berkaitan dengan qadha hajat, fasababtu alaihi Jabir ibn Abdullah, Mughirah ibn Syu'bah itu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air untuknya. Untuk apa? Untuk wudu. Untuk wudu. Para ulama mengatakan boleh mengambil pembantu yang bukan budak. Ya kalau dulu namanya orang nantinya budak, hamba. Tetapi sejumlah para sahabat menjadi pembantu Nabi SAW tapi bukan budak. Siapa? Anas bin Malik, Abu Hurairah, Mughirah ibn Syu'bah. Ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Bahkan Anas bin Malik membantu Nabi SAW di rumahnya tidak kurang dari 10 tahun. Sehingga saking dekatnya Nabi SAW kepada Anas, Beliau Nabi SAW itu mendoakan Anas bin Malik dengan tiga doa. Dengan banyak harta, dengan panjang umur, dan banyak anak. Ya, umurnya lebih 100 tahun. Anaknya 125. Ya, anaknya. Tapi hartanya juga banyak. Anas bin Malik itu kambing-kambingnya, unta-untanya itu beranak tidak seperti musim. Anggurnya tidak punya musim gitu ya. Berbuah terus. Kemudian kurmanya. Dan ini semua dengan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Mughirah ini termasuk bagian hadis yang menjelaskan bolehnya mengusap khuf. Artinya kalau kita wudu memakai kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki atau memakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki, maka tidak mengapa kalau tidak dilepas, tapi diusap bagian atasnya saja. Dan ini telah dibahas di dalam bab toharoh, ya, tentang adab-adab qada hajat telah lewatnya. Tsumma shala, kemudian beliau salat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu karahati ta'arifi salati wa ghairiha. Qala hadatsana Matarun Ibnu Fadl, qala hadatsana Rauh, qala hadatsana Zakaria Ibnu Ishaq, qala hadatsana Amr Ibnu Dinar, qala sami'tu Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'hum al-hijarata lil ka'bati wa alaihi izaruhu wa qala lahu Abbasu ammuhu ya ibn akhi law halalta izaraka faja'alta ala mankibaika duna al-hijar qala ahallahu faja'alahu ala mankibaihi fasaqata maghshiyan alaihi pamaru ia ba'da dzalika uryana sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari membawakan bab larangan ya, tidak menutup aurat ketika salat dan yang lainnya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kewajiban menutup aurat tidak hanya ketika sholat. Ya. Jadi kewajiban menutup aurat tidak hanya ketika sholat. Ya. Bab, ya, kalau diterjemahkan ya kadang mungkin bahasa kita tidak terlalu bagus. Bab larangan telanjang, artinya tidak berpakaian maksudnya. Bab larangan tidak menutup aurat atau menampakkan aurat ketika sholat dan yang lainnya. Imam Bukhari memaksudkan dengan bab ini bahwa menutup aurat bagi seorang mukmin, mukminah, sebenarnya bukan hanya ketika sholat. Di luar sholat pun wajib menutup aurat. Ya. Tapi di sini ada fikih aula, ada fikih yang dinamakan fikul aula. Kalau di luar sholat wajib menutup aurat dan itu berkaitan dengan etika sesama manusia, maka tentunya lebih dituntut bagi seorang mukmin ketika menghadap Allah harus menutup apa? Aurat. Maka ini dinamakan fikhul aula, komodoi. Apalagi. Jadi kalau kita dengan manusia diperintahkan untuk menutup aurat, apalagi ketika kita munajat kepada Allah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa beliau menceritakan Nabi SAW mengangkat batu untuk Ka'bah dan baginya izaruhu. Jadi beliau ya mengangkat dan beliau mengangkat kain sarung. Jadi mengangkat batu, memindahkan batu, dan beliau mengangkat kain sarung. Lalu berkata padanya Abbas, pamannya, itu bapaknya Abdullah, Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas itu masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi putranya Abdullah itu lebih dulu daripada bapaknya masuk Islam. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, law halalta izaraka, kalau engkau buka sarungmu, waja'alta ala mankibaika, lalu diikatkan ke atau digantungkan ke dua bahu dunal hijar, jadi supaya bisa mengangkat batu. Qala fahallahu faja'alahu alaman kibaihi, lalu beliau membukanya dan menjadikan di antara dua bahunya. Pasal kata maksian alaih, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan. Kenapa pingsan? Karena terlihat auratnya. Fama ru'ya ba'du dzalika uryana sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pernah lagi didapatkan oleh Nabi, oleh para sahabat, ataupun tidak pernah lagi setelah itu terjadi. Imam Bukhari membawakan dengan hadis ini bab kewajiban menutup aurat dalam sholat atau di luar sholat, bab larangan membuka aurat ketika sholat atau di luar sholat. Dan membukakan aurat itu termasuk min kabairi dzunub. Termasuk apa? Dosa besar. Jadi membukakan aurat itu termasuk dosa besar. Tidak boleh bagi seorang muslim ya. Ini babnya khusus dan tentunya berkaitan dengan hukum-hukumnya. Itu dibahas khusus. Kita lanjutkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babu salati fil qamisi wasarawili watubani wal kubba'i. Ini bab yang baru. Bab sholat dengan menggunakan baju. Ya, kalau kita mungkin dinamakannya baju gamis, kemeja, koko, semisalnya. Ya, artinya yang dijahit dan melingkar di badan. Wasarawili dan celana. Artinya kalau izar tidak ada selobongnya, kalau sirwal ada selobongnya. Jadi sirwal itu kain yang dijahit di tengah-tengahnya antara dua kaki. Itu dinamakan sirwal. Wattubani wal kubai, dan sejenisnya, yaitu ya sejenis mantel. Jadi sejenis mantel dan yang lainnya. Ya. Kita akan menyebutkan jenis pakaiannya yang ada pada kita. Ada yang menutupi kaki itu dengan nama-nama seperti al-khida, al-hifab, al-jawrab, an-ni'al. Pakaian yang digunakan oleh kaki, artinya perhiasan, libas untuk kaki, kita mengenal sepatu, khuf, yang menutupi kaki dari kulit, dikenal dengan khuf, jamaknya hifaf. Kemudian jawrab, dikenal oleh kita dengan kain yang menutupi kaki dan mata kaki dari kain, dikenal oleh kita kaos kaki. Al-khida, sepatu. An-ni'al, sendal. Cuma bait ni'al dalam bahasa Arab itu identiknya dengan sepatu gunung atau sendal gunung yang ada melingkar gitu, yang tidak bisa dibuka oleh kaki sendiri. Ya. Kemudian yang dipakai oleh orang dari pusar ke bawah itu dikenal dalam istilah-istilah izar, sirwal, bantolun. Jadi izar, sirwal, bantolun. Izar diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kain sarung. Sirwal atau bantolun diterjemahkan dengan bahasa kita adalah celana. Celana. Ya. Kemudian pakaian selobong, artinya yang atas ke bawah dan itu mencukupi semua, maka dalam istilah bahasa Arab atau syariat itu dinamakan dengan komis. Dinamakan dengan apa? Komis, yaitu baju yang melingkar yang dijahit, dinamakan dengan komis. Ya, kita mungkin menyebutnya dengan banyak macam. Ya, apa? Gamis, sejenis baju koko, sejenis baju apa? Kemeja. Kemeja. Kemudian yang biasa digunakan melingkar di atas tapi tidak dijahit diistilahkan dalam bahasa Arab dengan rida. Kita menamakannya apa? Selendang. Kita menamakannya apa? Selendang. Kemudian yang menutup kepala itu pertama imamah seperti jenis saya ini. Kemudian yang kedua adalah burnus, kupluk. Burnus itu antum tahu, orang-orang Maroko, burnus yaitu baju yang nyatu kemudian ada kupluknya gitu, itu namanya apa? Burnus. Kemudian kolansuah. Kolansuah adalah apa? Jenis kopiah, kopiah Soekarno, kopiah Haji putih dan semisalnya. Nah, ini jenis-jenis pakaian ya yang ada diistilahkan. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alhu anis salat fi thawbil wahidi. Faqala akullukum yajidu thawbain? Tsumma sa'ala rajulun Umar. Wa qala idza wasi'ahu Allahu fa'usi'u. Jama'a rajulun 'ala isyabahu. Shalla rajulun fi izarin wa rida'in wa fi izarin wa qamisin. wa fi izarin wa kubain wa sarawiri wa ridain wa sarawili wa qamisin fi sarawili wa kubain wa tubanin wa kubanin wa tubanin wa qamisin qala wa ahsibuhu qala wa tubain wa rida qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Asim ibnu Ali qala hadatsana ibnu Abi Dhibin an Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mayalbisul muhrim faqala la yalbisul qamisa wala sarawila wala burnus wala sauban masahu Ja'faran wala wars. Paman lam yajid na'lain falyalbis khuffai walyaqta'huma hatta yakuna asfalal ka'bain. Nah, kemudian Imam Bukhari sejenis mantel dan yang lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum sholat dengan satu kain. Nabi SAW tidak mengatakan iya, tidak mengatakan. Kain. Ya, ketika ada seseorang bertanya apa hukumnya sholat dengan satu kain, kalau dibahasakan kita begini, memang siap. Sesuatu yang dengan jawaban akan jadi berat. Antum penjual kain. Kain. Karena banyak perempuan yang pakai daster di luar. Artinya bukan di rumah. Kata saya, yang salahnya antum. Enggak usah tanya. Ketika ada akhwat ada orang jual golok. Enggak usah tanya. Maaf Pak, mau pakai ngebunuh? Atau pakai nuar cau. Untuk apa Pak beli semen? Enggak usah ditanya. Nah, di sini dipelajari di luas. Jadi kalau Allah telah memberikan kemudahan, jangan kalian membuat kesulitan sendiri gitu. Jama'a rajulun 'alaihi thiyabah. Shala rajulun fi izarin warida, katanya. Orang salat dengan sarung dan selendangnya. Fi izarin wa qamis, dengan memakai apa? Sarung dan gamis, atau mungkin sejenis tadi apa? Kain gamis, kemudian kemeja dan semisal. Kemudian dengan izar dan kubah, mantel. Artinya dengan kain, sarung dan mantel. Dengan kain, dengan sarung, apa dengan celana dan selendang. Dengan sirwal dan komis dan seterusnya. Ya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang kedua. Dari Abdullah bin Umar, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang jadi syarat pakaian orang yang sedang ihram? Artinya bagaimana pakaian ihram? Maka Nabi SAW mengatakan orang yang ihram tidak memakai komis, tidak memakai kain yang dijahit melingkar. Bisa bentuknya gamis atau baju koko atau baju Pakistan atau sejenisnya. Tidak juga memakai celana, itu kain yang dijahit yang ada selobongnya. Wala burnus, yang menutup kepala. Dan tidak juga memakai pakaian yang disentuh minyak wangi. Ja'faron di sini maksudnya sejenis minyak. Barang siapa yang tidak mendapatkan dua sandal, maka boleh memakai khuf tapi dipotong, jangan sampai menutup kedua mata kakinya sehingga berada di bawah kedua mata kakinya. Nah, kalau di hadis yang pertama itu menunjukkan jelas ya bahwa Imam Bukhari membuat bab sholat dengan menggunakan gamis dan celana. Itu jelas hadisnya. Tapi pada hadis yang kedua, apa relevansi hadis ini dengan judul yang isinya tentang ihram? Maka ini kata para ulama begini. Kalau larangannya hanya ketika ihram, maka berarti di luar ihram dan ketika sholat adalah boleh. Jadi tidak boleh itu memakai kain seperti ini kapan? Ketika ihram. Tidak boleh memakai celana ketika apa? Ihram. Berarti di luar ihram atau sholat itu boleh. Yang tidak boleh memakainya ketika apa? Ihram. Berarti di luar ihram boleh. Berarti di luar ihram adalah boleh. Ya. Jadi ketika ihram dilarang untuk memakai kain yang dijahit. Ya. Yang dijahit itu yang maksudnya yang melingkar begini. Bukan dijahit ininya. Jadi kalau sekarang kain ihram dijahit pinggirnya enggak apa-apa. Yang dimaksud dijahit itu dijahit yang melekat di kulit dan melingkar gini. Dilingkarkan begini. Itu namanya dijahit. Bukan bagaimana kalau kain ihram pinggirnya dilipat gitu. Kemudian dijahit boleh gitu. Karena bukan jadi melingkar ke badan gitu. Ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab ini untuk menjelaskan bolehnya sholat dengan berbagai jenis pakaian, ya, dan macam-macamnya. Dalam arti pakaian sholat tidak ditentukan tentang jenisnya. Ya, tidak ditentukan dengan jenisnya. Apakah ya, yang seperti saya atau yang mana? Enggak ada gitu ya. Bahwa Imam Bukhari membuat bab boleh sholat memakai gamis atau memakai apa? Celana atau memakai mantel dan yang lainnya. Berarti di sana boleh memakai imamah, kepalanya boleh memakai kupiah, boleh memakai sejenis apa yang kita bahasakan adalah kupluk gitu. Kupluk. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan makruh sholat sebagai berikut. Ya. Tapi yang udah kita bahas dulu. Pertama, makruh sholat dengan bahu tersingkap. Artinya bahunya tidak tertutup, maka hukumnya apa? Makruh. Dilarang. Dan itu tentunya kurang sempurna. Artinya tidak sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, yang udah dulu ya. Makruh sholat ya, bagi orang yang memiliki dua kain dengan tidak menutupkan kainnya kedua bahunya. Kalau tadi kan diambil umum dulu, sekarang ditafsir. Ditafsir. Kemudian yang ketiga, dilarang orang memakai kain dengan cara poin-poin berikut. Yang pertama, yang dikenal dengan istikmalus sommal, gimana itu? Para ulama mengatakan dengan cara menyeliputkan kain ke badan yang menyebabkan tangan tidak bisa untuk mengangkat takbiratul ihram. Jadi orang diselimutkan sehingga orang tidak bisa mengeluarkan tangannya. Yang kedua, yang menyebabkan apabila mengangkat tangannya akan tersingkap apa? Auratnya. Ya, sebab kainnya tidak panjang, maka ketika diangkat apa? Tersingkap auratnya, maka dilarang. Dan ini akan ada hadisnya nanti, tapi dari makna hadis yang tadi udah disebutkan. Jadi itu terlarang, tidak boleh. Untuk sementara sampai di sini, udah jam 5 lewat 10, menyisakan untuk pertanyaannya. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz kita, Ustaz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala, yang telah menyampaikan materi bahasan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dalam pembahasan adab pakaian atau berpakaian ketika melaksanakan ibadah sholat. Dan untuk selanjutnya kita akan menyisakan waktu untuk pertanyaan. Kami mengajak sahabat Gema Islam yang memiliki pertanyaan bisa langsung kirimkan kepada kami di layanan SMS ataupun WhatsApp di 0811 2425 255. Sekali lagi di 0811 2425 255. Dan juga tentunya untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung, kami telah sediakan mikrofon di samping kanan. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung ataupun bisa melalui via kertas. Silahkan untuk yang pertama, kita akan buka dulu pertanyaan dari jamaah ikhwan. Apabila tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan perwakilan dari jamaah Umahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, izin bertanya, mungkin sedikit di luar pembahasan, tapi mudah-mudahan masih sesuai dengan materi bahasannya, Ustaz. Bismillah, Ustaz, apakah kotoran besar di pakaian semacam terkena tumpahan BAB bayi yang berwarna kuning sudah dibersihkan namun noda kuning tersebut masih ada, apakah noda tersebut juga masih dihukumi najis? Dan apakah aroma bau najis dari popok bayi yang kita gendong dan menempel di bagian tubuh atau pakaian itu juga najis, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau asar, ya, asar ataupun bekas, ya seperti bahasa kita mah ngelemengnya gitu ya, itu tidak dianggap najis ya. Hal itu sebagaimana udah kita jelaskan tentang bab yang telah lalu, yaitu dalam Kitabul Haid, bahwa seorang sahabiyah bertanya kepada Nabi SAW tentang bekas darah haid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahuttuhu watukrisuhu watandohuhu bilma. Maka Nabi SAW mengatakan, maka bekasnya dikerik, lima dengan kuku atau dengan apa saja, kemudian dibilas, kemudian dicuci. Faidza ra'aiti atharuhu fala yadur. Apabila melihat bekas, artinya bekas, ya, bekas darah mungkin di kain, maka tidak mengapa itu. Artinya tidak mengapa. Ya, demikian juga kalau tadi apa, bekas kotoran anak ya, mungkin di apa namanya, di popok atau di kainnya yang udah dicuci, dibilas, itu tidak mengapa dan tidak mempengaruhi akan kenajisannya. Wallahu ta'ala. Untuk jawabannya, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk yang bertanya, jamaah Ummahat, dan juga tentunya untuk para jamaah ataupun sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak untuk Anda yang memiliki pertanyaan, bisa langsung kirimkan kepada kami di 0811-2425-255. Dan kita akan membacakan terlebih dahulu satu pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Ibrahim di Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah ada batasan ketebalan untuk ketebalan kain untuk wanita yang sedang sholat? Seringkali dijumpai mukena zaman sekarang ini berbahan tipis yang kebanyakannya memang tidak tembus pandang. Namun jika digunakan untuk ruku dan sujud, bentuk lekukan tubuhnya sangat kontras, Ustadz. Mohon nasihatnya. Silakan, Ustaz. Ya. Ya, kalau ketebalan tentunya enggak ada dalil harus 5 cm, 5 mili atau berapa ya. Tapi kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh kita di dalam syariat bahwa definisi menutup aurat ya, yang dikatakan kain menutup aurat itu mencakup 3 poin. Jadi katakan menutup aurat. Yang pertama, an yakuna wasian. Yang pertama, luas, artinya mencukupi batasan yang diperintahkan untuk ditutup. Gitu. Ya, artinya mencukupi. Yang kedua, ala yakuna bayikon, tidak sempit, yaitu membentuk lekuk tubuh. Ya. Kalau bahasa Sunda ngaleupeut tidak seperti itu ya. Dilarang. Yang ketiga, alaya sifal basara, yaitu tidak transparan di mana kelihatan kulit. Adapun tebalnya tidak ada karena syariat tidak mungkin memberikan batasan ketebalannya, karena tentunya relatif juga ya, ada kain tipis tapi cukup apa kuat itu tebal, dalam arti tebal itu bukan tebal itunya, tapi apa ya, tidak tebus pandang. Dan Nabi SAW telah mengisyaratkan tentang wanita sonfani min ahlinar. Ada dua kelompok wanita yang menjadi penghuni neraka. Di antara mereka dikatakan kasiyatun ariyat. Itu orang-orang yang secara zahir berpakaian tetapi dikatakan telanjang. Berpakaian tetapi apa? Telanjang. Berpakaian telanjang itu maknanya tiga tadi. Ima berpakaian tetapi pahanya masih kelihatan. Ya, bagian betisnya kelihatan, tangannya kelihatan. Ya, wanita-wanita muslimah, orang muslim, muslimah yang memakai rok mini itu dinamakan kasiat. Walaupun berpakaian tetapi tidak berpakaian. Yang kedua yang dinamakan dengan kasiat ariyat adalah wanita yang memakai kain tetapi kelihatan lekuk tubuhnya. Bahkan mungkin kata para lelaki aduhai gitu ya, buhai gitu ya, kelihatan lekuknya. Maka dia dikatakan ariyat walaupun kasiat. Yang ketiga, memakai kain bahkan bisa menutup semuanya tapi kulitnya kelihatan, maka tetap dinamakan apa? Ariyat. Dan orang yang seperti ini, wanita yang seperti ini diancam dengan api neraka. Sonfani min ahlinnar. Ya. Baik, jadi Ustaz. Itu babitnya, tidak. Ya. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan juga untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Kembali saya mengajak untuk jamaah ikhwan yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami berikan kesempatan untuk satu pertanyaan dari jamaah ikhwan. Silakan. Tidak ada. Baik. Apabila tidak ada, saya akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan dari pemirsa MGI TV di Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Dalam adab berpakaian ketika sholat, apakah ada keringanan untuk kita yang sedang safar? Seperti kita ketahui, jika safar kondisi pakaian kadang kotor oleh asap debu dan terkena kotoran-kotoran, bahkan najis yang tidak kita ketahui. Apakah masalah kebersihan yang diabaikan ini mengurangi pahala kita, Ustadz? Mohon pencerahannya. Silakan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah pertanyaan ini gitu. Tapi kadang kita bersedih gitu. Tapi bukan sedih dengan orang yang bertanya ini. Di mana banyak umat Islam yang tidak tahu Islam. Jadi banyak umat Islam yang tidak tahu Islam. Salah satunya adalah tidak tahu apa itu najis, apa itu kotor gitu. Jadi apa itu najis, apa itu kotor. Sehingga banyak orang Muslim atau muslimah yang meninggalkan sholat dengan alasan bajunya tidak bersih gitu. Dan ini sebagai dalil begitu banyak orang muslim yang jahil kepada agama. Beda antara najis dengan kotor gitu. Kita disyaratkan sholat untuk tidak memakai pakaian yang ada najisnya gitu. Kita disyaratkan bahwa badan kita tidak boleh ada najisnya. Tempat sholat kita tidak boleh ada najisnya. Itu benar. Tapi keliru kalau orang memahami orang yang sholat pakaiannya tidak boleh ada kotoran. Ya, sekarang banyak pakaiannya ada debu, aduh enggak enak, saya harus sholat. Nah, ini tidak benar. Bahkan ada sejumlah orang yang tidak sholat dengan alasan tidak mendapatkan masjid, menganggap sholat itu harus senantiasa di masjid. Safar, kenapa enggak sholat, enggak dapat masjid? Padahal Nabi SAW telah mengatakan, "Utitu khamsan, aku diberikan 5 perkara ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada seorang sebelumku. Waju'iliyat liyal ardu masjidan wa tahura. Al ardu kulluha masjidun illa al hamam wal maqbarah." Aneh ya, nanti kita sebutkan anehnya. Kata Nabi SAW, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat sebelumku, kepada Nabi sebelumku. Salah satunya, Allah menjadikan bagiku bumi sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sujud. Kata Nabi SAW, bumi ini semuanya tempat sujud kecuali kuburan dan WC. Aneh ya, hari di kuburan sholat, hari di masjid cara sholat. Ya. Alasannya apa? Enggak dapat masjid katanya. Padahal boleh kita sholat di mana saja. Tidak selamanya harus di masjid. Kalau kita safar pergi ke gunung dan asalnya suci, orang mukmin tidak boleh, aduh saya naik kereta api, celana saya bersih atau enggak ya, ah kayaknya ada najis, saya tidak sholat. Nah, Islam tidak mengajari itu. Al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak boleh digalahkan dengan keraguan. Asalnya suci, jangan dibikin najis. Orang tidak boleh mengatakan najis sehingga tahu di situ ada najis. Bahkan begitu banyak jamaah umroh dan jamaah haji yang itu melaksanakan rukun Islam yang 5, tidak tahu tayamum dan tidak tahu hukum tayamum. Sehingga ketika naik pesawat, sholatnya dikodok nanti duhur, asar, maghrib, isya sekaligus. Padahal telah dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu telah ditetapkan waktunya. Allah memberikan kemudahan untuk kita menjamak, Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengqasar. Tapi sejumlah kaum muslimin, bahkan orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu, tidak tahu ini gitu ya. Tidak tahu ini. Ya. Maka wajib ya, Islam itu dipelajari betul-betul ya. Sama kita semua gitu ya, Islam, syariat Islam. Sehingga Islam ini yang penuh dengan kemudahan menjadi mudah. Sebagai penutup tadi, Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada seseorang yang bertanya kepadanya, yang seolah-olah orang ini akan membebani dirinya, yang Allah tidak memberikan beban. Tidak harus sholat dengan 2 kain, tetapi sholat diwajibkan menutup aurat. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, kenapa kalian itu membuat sulit ketika Allah memberikan keluasan? Kalau Allah memberikan keluasan, bikin keluasan. Ya, seperti kita sering ditanya, "Ustaz, apa hukumnya menjual barang bangunan kepada orang yang ingin membangun bangunan untuk bank ribawi?" Ya, antum enggak usah tanya. "Pak, maaf ini semennya untuk bangun apa?" Ngapain tanya-tanya? Sama kalau antum tahu jadi tidak boleh. Orang beli kue, enggak usah tanya. Untuk tahun baruan, untuk apa? Enggak usah tanya. Jual kue aja. Enggak usah jual kue di ada pertanyaan untuk apa? Enggak usah. Apa yang Allah berikan kemudahan, jadikan mudah untuk kita. Jangan dibikin apa? Sulit sama diri kita apa? Sendiri. Ya. Itu salah satu faedahnya ya yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini ya. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran yang berharga dari kisah Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai peringatan beliau kepada sahabat yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.